Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji manzumah Az-Zamzami terkait dengan pengantar ilmu Al-Qur'an atau ilmu at-tafsir. Setelah kita baca khutbah pendahuluan, pengantar buku dari pengantar manzumah dari penulis rahimahullahu ta'ala, dan telah kita singgung bahwa penulis akan menyebutkan 55 bentuk pembahasan ilmu Al-Quran yang beliau rangkai dalam 6 ikat. Yang beliau rangkai di dalam 6 rantai pembahasan. Beliau dahului dengan sebuah muqaddimah, pendahuluan, dan beliau akhiri dengan sebuah khatimah. Baik, kita akan baca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu muqaddimah. Muqaddimah adalah pendahuluan, dan pendahuluan itu di dalam kebiasaan sebuah buku, itu adalah pembahasan-pembahasan yang diletakkan di depan sebelum masuk ke dalam inti apa yang akan diterangkan. Iya. Yang disebut dengan nama muqaddimah. Kata beliau rahimahullah, fadaka ma'ala Muhammadin nazal wa minhu al-i'jaz bi suratin hasal. Baik. Kata beliau fadaka, maka saya katakan ini fa ya, terkait dengan pembahasan sebelumnya beliau akan merinci. Maka beliau tegaskan, maka saya katakan fadaka. Hal tersebut yaitu definisi tentang Al-Quran, ma ala Muhammadin nazal. Al-Quran itu adalah ma ala Muhammadin nazal, ucapan yang turun kepada, atau apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi beliau sebutkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita bahas nanti di pembahasan asbabun nuzul di bentuk yang ke-10 dari rantai pembahasan yang pertama terkait dengan bagaimana turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita undur pembahasan ke situ supaya terkait dengan sebab turun ayat itu lebih tepat, lebih lengkap, agar supaya lebih mudah untuk kita serap. So, kalau saya bahas di sini sebagian pembahasan, terus nanti saya bahas lagi pembahasan yang lainnya, ya kadang membuat maklumat apa yang ditangkap dari materi lebih rumit untuk dipahami karena berpecah-pecah tempatnya. Baik, jadi saya undurkan untuk pembahasan ini di pembahasan sebab turunnya Al-Quran atau di pembahasan asbab an-nuzul. Jadi tidak diragukan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan penyebutan ala Muhammad yang dibahas adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Adapun wahyu yang diturunkan kepada Nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dibahas oleh penulis di sini. Bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, bukan pula As-Suhuf atau kitab-kitab yang lainnya. Iya. tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhul i'jazu bi suratin hasal. Ya. Dan dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini terdapat i'jaz, membuat makhluk itu ajiz, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Bisuratin hasal, ya, ijaznya dengan satu surah, dengan sebuah surah mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran itu, walaupun satu surah. Iya. Baik. Berjalan di tengah ulama belakangan, mereka menyebut pembahasan-pembahasan yang terkait dengan i'jaz mu'jizat Al-Quran, itu dengan nama i'jaz atau mu'jizah. Iya. Dan dari sisi makna, maknanya memang adalah makna yang benar. Sebab Al-Quran itu tidak bisa ditandingi. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Tapi penyebutannya dengan i'jaz, ini bukan hal yang fadil, bukan hal yang afdal. Sebab Al-Quran sendiri disifatkan dengan sifat-sifat. Disebut sebagai ayah. Ayah itu keterangan yang sangat terang, tidak bisa tertolak. Disebut sebagai bayyinah, sebagai burhan. Dan ini pembahasan lebih tepat daripada kalimat apa? Ijaz atau kalimat mu'jizat. Iya. Baik. Tapi karena penulis sudah menyinggung tentang masalah ijaz ini, maka kita perlu mengenal sedikit dari bagaimana apa ijaz di dalam Al-Quran itu. Iya. Di mana yang tidak ada yang bisa menyinginya, tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang mampu mendatangkan yang serupa dengannya. Ya, di antara sifat yang paling indah penggambaran bagaimana kehususan Al-Quran, ya, datang dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya ada kelemahan. Namun makna yang disebut adalah makna yang bagus, makna yang benar. Dikatakan tentang Al-Quran, fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmun ma bainakum. Dalam Al-Quran terdapat berita apa yang sebelum kalian, pengabaran apa yang setelah kalian, dan hukum antara kalian. Wa huwa al-faslu laysa bil hazl. Iya. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Dan dia adalah pemutus yang tidak ada kelemahan di dalamnya. Siapa yang meninggalkannya, siapapun dari orang yang bersombong sengaja meninggalkannya, Allah akan membinasakannya. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk pada selain Al-Quran, Allah akan menyesatkannya. Wa huwa hablullahil matin. Dia adalah tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Dzikir yang maha bijaksana, penuh dengan hukum. Wa huwa siratul mustaqim. Dia adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladhi la tazigu bihil ahwa. dia yang hawa nafsu itu tidak pernah bisa menyesatkannya. Wala taltabisu bihil alsina, dan lisan tidak pernah samar di dalam mengucapkannya. Iya. Perhatikan lisan ini, bagaimana Al-Quran ini dibaca oleh seluruh manusia dengan berbagai bahasanya, dengan berbagai negerinya. Tapi begitu dia sholat, semuanya membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Apakah ada perbedaan di belakangnya? Dari semua negara, paham apa yang dibaca oleh imam. Iya. Dan ini dari keajaiban Al-Quran. Wala yashba'u minhul ulama. Ulama tidak pernah kenyang dari kandungan Al-Quran. Wala yakhluqu ala kathratir rad. Iya. Dan banyaknya diulang, pembacaan Al-Quran ini tidak pernah menghilangkan kenikmatan dan kelezatannya. Setiap kali dia baca, dia akan bertambah kenikmatan, bertambah kelezatan. Iya. Karena itu disebutkan dari Utsman bin Affan, "Law taharat qulubukum lama syabi'tum min kalamillah." Andai kata hati-hati kalian itu suci, kalian tidak akan pernah kenyang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wala tanqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak pernah selesai. Iya. Keajaibannya tidak pernah selesai. Dialah wa huwa alladhi la tantahil jinnu itsami'ahu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd. Itulah Al-Quran yang jin ketika mendengarkannya, mereka tidak berhenti mendengarkannya. Hingga mereka berkata, kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan, mengantar kepada hidayah. Man qala bihi sadaq, siapa yang berucap dengannya, dia pasti jujur. Man amila bihi ujir, siapa yang beramal dengannya, pasti dapat pahala. Wa man hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengannya, pasti dia berlaku adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila sirati mustaqim. Dan siapa yang menyeru kepadanya, berdakwah kepadanya, pasti dia diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ya, ini kalimat-kalimat indah, penggambaran tentang keajaiban Al-Quran. Sisi i'jaz, bagaimana Al-Quran itu sulit dan tidak bisa didatangkan semisal darinya, disebutkan oleh para ulama empat bentuk. Bentuk yang pertama, dari sisi bahasa, i'jaz lughawi. Dari sisi bahasanya. Iya. Dalam kalimat-kalimat yang dipakai di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Huruf-hurufnya semuanya huruf-huruf Arab. Tidak ada yang keluar dari bahasa mereka. Tapi bersamaan dengan itu semua, iya, orang-orang Arab di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendatangkan sesuatu yang semisal dengannya. Mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu yang semisal dengannya. Karena itu kaum musyrikin yang menolaknya, mereka kadang berkata sihrun mubin, sihir yang sangat jelas. Mereka kadang sebutkan sebagai qaulu kahin, ucapan dukun, asatirul awwalin, ya, legenda orang-orang terdahulu, dan sebagainya dari ketidakmampuan mereka, ya, untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, padahal dengan bahasa mereka sendiri. Dan ini dari keajaiban Al-Quran. Iya. Di dalam Al-Quran terdapat penyebutan kalimat yang paling indah. Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Iya. Di dalam kalimat-kalimatnya, di dalam tarkibnya, susunan-susunannya, di dalam rangkaian kata-katanya, dalam potongan ayat-ayatnya. Tidak ada yang semisal dengannya. Karena itu orang-orang yang paling fasih dari kalangan orang Arab, kaum musyrikin waktu itu, ketika mendengar Al-Quran, mereka sama sekali tidak mampu untuk menjawabnya. Iya. Kitabun fussilat ayatuhu Quranan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Dia adalah kitab yang telah ditafsil ayat-ayatnya. Quran dengan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Iya. Dan Quran ini dari sisi bahasa, dia adalah panduan untuk segala makna keindahan bahasa. Ya, ada ilmu balaghah yang ada di dalam, di tengah umat Islam sebagai ilmu alat memahami bahasa Arab, itu diletakkan dan dibangun pondasi-pondasinya dengan mencermati kandungan-kandungan Al-Quran. Dengan mencermati kandungan-kandungan Al-Quran. Iya. Dan Al-Quran ini dari sisi bahasa, dari awal hingga akhirnya, tidak ada suatu hal yang berbenturan, berseberangan, tidak ada kontradiksi. Ini semuanya dari suatu bukti jelas, suatu i'jaz yang menunjukkan kehebatan Al-Quran dari sisi bahasa. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah i'jaz isbari, dari sisi pengabaran. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Iya. Kandungan berita-berita yang dikabarkan dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa mendatangkan semisal dengannya. Dan ini disebutkan empat bentuk. Bentuk yang pertama, pengabaran tentang hal yang gaib. Dalam Al-Quran dikabarkan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Sehingga seorang itu mengenal siapa Allah, mengenal keagungan, kebesarannya, mengenal kedermawanan, kebaikannya, mengenal sifat keagungan, sifat keelokan, sifat kebesaran, dan mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di dalam Al-Quran digambarkan tentang para malaikat, dan ini dari hal yang gaib. Dan di dalam Al-Quran dikabarkan tentang sifat sorga dan neraka. Sifat sorga dan neraka. Maka ini tidak ada siapapun dari manusia yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengabaran perkara-perkara yang telah berlalu. Seperti permulaan terjadinya makhluk, penjelasan tentang umat-umat yang sudah berlalu. Iya. Umat-umat sebelum kita. Umat Islam ini adalah umat ke-70. Dan diterangkan di dalam Al-Quran berbagai umat. Iya. Di dalam sebagian ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, kepada engkau Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Tidaklah engkau mengetahui sebelumnya apa itu Alkitab, tidak pula engkau ketahui apa itu iman. Iya. Dan di kisah Nabi Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala firman, inna anzallahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kalian itu berakal. Kami akan mengisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah dari apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini. Yang engkau sebelumnya dari Al-Ghafilin, orang yang tidak mengenalnya. Iya. Ketika disebut kisah Nabi Nuh. Iya. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Katakan kepada beliau, itulah berita-berita gaib. Setelah dikisahkan kisah Nabi Nuh, Allah berfirman kepada nabinya, itulah bagian dari berita gaib. Kami wahyukan kepada engkau. Kamu wahai Nabi Muhammad dan kaummu sebelumnya tidak mengetahui tentang ini. Iya. Ini banyak ya, disebut dalam Al-Quran, di belakang kisah Nabi Yusuf, di belakang kisah Nabi Musa, di belakang kisah Maryam. Iya. Ada penyebutan hal tersebut. Baik. Maka Al-Quran Al-Karim ini tidak ada yang bisa mendatangkan. Termuat di dalamnya berita tentang perkara yang telah lalu. Dan yang ketiga dari berita dalam Al-Quran, pengabaran apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Iya. Sebelum sesuatu itu terjadi. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti kaum Rum akan menang di atas kaum Faris. Iya. Romawi akan menang di atas Persia. Dan ini adalah dua umat di masa dahulu. Di mana orang-orang Persia ini sama dengan kaum musyrikin, berbuat kesyirikan. Dan orang-orang Romawi ya, itu dari Ahlul Kitab. Maka kaum musyrikin, mereka senang kalau Persia yang menang. Ya, dan kaum muslimin senang kalau Romawi yang menang. Sebab mereka dari Ahlul Kitab. Iya. Maka dalam Al-Quran dikabarkan bahwa Rum nanti akan menang. Alif Lam Mim Gulibatir Rum Fi Adnal Ardi Wahum Mim Ba'di Ghalabihim Sayaglibun Fi Bid'i Sinin. Alif Lam Mim, nanti Ar-Rum akan menang di ujung bumi, dan mereka setelah dikalahkan, mereka akan menang dalam waktu beberapa tahun. Mereka akan menang. Iya. Jadi ketika ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu membacakannya kepada kaum musyrikin. Iya. Dan mereka menunggu apa yang ada di dalam ayat. Setelah beberapa tahun, 7 tahunan, ya, maka tampaklah kebenaran berita yang disebut di dalam ayat. Bahwa Rom menang terhadap apa? Romawi yang menang terhadap Persia. Yang keempat dari berita, ya, di dalam Al-Quran terdapat pengabaran apa yang dipendam di dalam jiwa. Apa yang disembunyikan di dalam hati. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Iya. Itu sampai kepada Nabi dengan wahyu. Seperti dalam Al-Quran diceritakan tentang rahasia-rahasia kaum munafikin. Bagaimana isi hati kaum munafikin itu. Nah. Ini terangkan dalam Al-Quran. Itulah di surah At-Taubah. Yang disebut oleh Ibnu Abbas sebagai Al-Fadhiha. Surat yang membeberkan, menyingkap rahasia hati kaum munafikin. Iya. Dan ini dari ijaz, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Kemudian jenis yang ketiga, kita sudah ada. Yang pertama tadi, ijaz apa? Dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi pengabaran, sisi pengabaran terbagi 4 tadi. Kemudian yang ketiga, i'jaz dari sisi pensyariatan, tasyri'i. Iya. Di dalam pensyariatan, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, terdapat hukum yang paling baik, hukum yang paling adil. Iya. Terdapat segala hal yang mewujudkan kemaslahatan hamba. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Karena itu, siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, membangun kehidupan yang sejahtera, membangun negeri yang aman dan sentosa, jalannya adalah berpegang dengan Al-Quran. Iya. Sebab di dalam pensyariatan terdapat ijaz yang tidak mungkin ada yang mendatangkan yang semisal dengannya. Iya. Penempatan segala sesuatu pada tempatnya, kemudian pengukuran segala perkara sesuai dengan maqasidus syariah, maksud bansu pensyariatan, apa yang mencocoki kebaikan dan rahmat bagi makhluk. Iya. Baik. Kemudian yang keempat dari bentuk ijaz Al-Quran ini adalah disebut dengan ijaz ilmi. Dan ini bentuk yang keempat. Ya. Walaupun banyak orang belakangan terlalu meluas di dalam hal ini, tapi dari sisi ilmiah banyak perkara di dalam Al-Quran diterangkan dan setelah itu terbukti sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tahapan manusia itu dicipta dalam perut ibu. Diterangkan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Sungguh manusia itu kami ciptakan dari sulalah berupa tanah. Maksudnya Nabi Adam. Thumma ja'allahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia setetes air dalam suatu tempat yang sangat makin. Ya. Perhatikan itu ya. Perut ibu. Bagaimana dia adalah sebuah tempat. Ya. Anak ini besar di situ. Bagaimana dia mendapatkan makan, hidup di dalam perut ibu. Tempat yang makin. Iya. Dalam bentuk setetes air. Thumma khalaqana nutfata 'alaqah. Kemudian setetes air ini dijadikan segumpal daging. Apa segumpal darah. Thumma fa khalaqana al-'alaqata mudghah. Kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging. Fakhalaqana al-mudghata idhama. Kemudian segumpal daging menjadi tulang. Fakasawna al-idhama lahma. Tulang ini dibungkus lagi dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan dia makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baik yang mencipta. Ini ayat. Terdapat proses penciptaan manusia. Dan semua orang mengetahui kebenaran apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi dengan kemajuan teknologi di masa sekarang ini. Iya. Jelas ya? Tapi saya ingatkan tadi bahwa di pembahasan yang keempat ini banyak orang yang berlebihan. Ya. Macam-macam mengambil pendalilan dari ayat. Kalau dia di bidang pertanian diambil sebagian ayat yang mencocokinya. Ya. Di bidang ini, di bidang itu. Itulah banyak orang yang akhirnya berbicara terlalu meluas dan masuk di dalam kategori berbicara atas Allah tanpa ilmu. Menafsirkan Al-Quran seenaknya. Itu tidak diperbolehkan. Baik. Jadi, cara umum bahwa Al-Quran ini terdapat di dalamnya ijaz. Iya. Terdapat di dalamnya bentuk dari ijaz. Tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Iya. Dan ini dari kekhususan Al-Quranul Karim. Baik. Dan di sini oleh penulis rahimahullah diterangkan dengan satu surah. Iya. Satu surah. Dan ini yang paling sedikitnya. yang paling sedikitnya. Ya, dan di dalam ayat tantangan-tantangan kepada kaum musyrikin dalam beberapa bentuk tantangan kepada mereka. Nah, di antara tantangan itu, kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah andai kata jin dan manusia semuanya berkumpul untuk membuat semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Walaupun sebagian dari mereka saling membantu untuk sebagian yang lainnya. Iya. Jadi ini penyebutan mendatangkan Al-Quran semisal. Iya. Al-Quran semisal dengannya, tidak mampu mereka. Baik, tantangannya diturunkan lagi. Iya. Datangkan 10 surah saja yang semisal dengannya. Bukan seluruh Al-Quran. 10 apa? 10 surah. Am yakulu naftarah. Qul fa'atu bi'ashri suwarin mitlihi muftarayatin. Wada'u man istata'atum min dunillahi in kuntum sadikin. Fa'ilam yastajibu lakum fa'alamu annama unzila bi'ilmillah. Allah firman. Apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad mengadakan kedustaan? Jawablah mereka. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, datangkanlah 10 surah yang diada-adakan semisal dengan Al-Quran. Dan panggil siapa saja yang kalian mampu dari selain Allah. Kalau memang kalian jujur. Ya. Dan mereka apabila tidak mampu menjawab, ketahuilah sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Iya. Kemudian di ayat di surah Al-Baqarah. Ya. Di ayat di surah Al-Baqarah. Ini diperhatikan ya. Surah Al-Baqarah itu ayat Madaniyah. Surah Madaniyah. Sedangkan dua ayat sebelumnya, ayat yang pertama di surah Isra, itu surah Makkiyah. Ya. Dan ada, dan ayat setelahnya adalah di surah Hud, dan ini juga adalah surah Makkiyah. Dua-duanya di Mekah. Terakhir, di Madinah di surah Madaniyah, Allah firman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah sebuah surah saja yang semisal dengannya. Iya. Tidak usah satu Al-Quran pun, tidak usah 10 surah. Satu surah saja. Satu surah saja. Dengan satu surah ini adalah mukjizat yang tidak bisa tertandingi. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya dari sisi kandungannya, susunannya, hukum-hukumnya, makna-maknanya. Ya. Berbagai pendalilan yang ada di dalamnya. Nah, tidak akan ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Baik. Hal tersebut karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah. Dan dimaklumi bahwa Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Maka tidak akan ada yang semisal dengannya. Baik. Setelah beliau terangkan tentang al-ijaz ini, beliau masuk menguraikan makna surah, kemudian beliau uraikan makna ayat. Ya, dan pembahasan berikutnya beliau uraikan makna tingkatan-tingkatan keutamaan dari surah dan ayat. Kemudian beliau akan bahas pembahasan tidak bolehnya membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Kita akan singgung tentang hukum penerjemahan. Iya. Membaca Al-Quran dengan penerjemahan. Dan kita akan singgung tentang menafsirkan dengan ra'i. Menafsirkan dengan ra'i. Ini pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis di pendahuluan ini. Baik, saya detailkan ya di bait syair yang ke-12. Kata penulis rahimahullah, "Was-suratu ta'ifatul mutarjamah." Salatu ayin li aqalliha simah. وَالسُّورَةُ الطَّائِفَةُ الْمُتَرْجَمَةُ ثَلَاثُ آيٍ لِأَقَلِّهَا سِبَةُ وَالسُّورَةُ dan surah itu, apa definisi dari surah? Kata beliau, الطَّائِفَةُ dia adalah sekelompok atau sejumlah al-mutarjamah yang sudah diterjemah, sudah diberi nama khusus. Itu mana mutarjamah? Sudah diberi nama khusus. Iya. Salatu ayin li aqalliha simah. Tandanya surah itu paling sedikitnya 3 ayat. Ya, jadi kalau diperiksa surah-surah Al-Quran yang surah Al-Quran itu jumlahnya berapa? 114. Ini menurut kesepakatan kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang memandang bahwa surah Al-Anfal dan surah At-Taubah dihitung satu apa? Satu surah. Dan ada silam pendapat lemah. Pendapat lemah juga tentang surah Al-Fil dan surah Quraisy dihitung sebagai satu surah. Iya. Tapi yang disepakati oleh kebanyakan ulama bahwa surah-surah dalam Al-Quran jumlahnya 114. Ya, dari 114 surah ini, kalau diperhatikan, yang paling sedikitnya berapa ayat? 3 ayat. Itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 ayat. Iya. Dan ini penyebutan 3 ayat dibangun di atas madhab yang tidak menghitung basmalah di dalam surah. Jadi kalau madhabnya dia hitung basmalah dalam surah berarti berapa ayat? Ya harus 4 ayat. Dihitung dengan bismillahirrahmanirrahimnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini terdapat sejumlah pembahasan di sini. Iya. Baik. Yang pertama, penulis mendefinisikan tentang surah itu. Iya. Kenapa disebut surah? Iya. Ada yang mengatakan bahwa dia surah, dikatakan surah karena seperti kedudukan pada bangunan. Iya. Dia adalah kedudukan setelah kedudukan. Berpisah dengan yang lainnya. Atau dia adalah derajat menuju kepada yang lainnya. Nah. Dan dari sisi maknanya secara bahasa juga ada yang mengatakan bahwa surah secara bahasa itu bermakna asy-syaraf wal manzilah. Kedudukan dan keagungan. Jadi kalau dia diberi surah itu diberikan keagungan dan kedudukan. Nah. Dari mengatakan bahwa itu surah dari kata su'rah. Dari kata apa? Su'rah. Cuma diringankan penyebutan hamzah menjadi surah. Dan surah adalah sisa dari sesuatu. Sisa dari sesuatu. Dikatakan dia surah sebab dia adalah bagian dari Al-Quran. Begitu. Bagian dari Al-Quran. Iya. Karena itu kata penulis, wassurah at-ta'ifah. Dia adalah sekelompok. Satu jumlah. Al-mutarjamah. Sudah diberi nama. Ada penamaan khususnya. Iya. Penamaan-penamaan surah Al-Quran ini, kita dalam penamaan, ya sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan surah itu adalah tauqifiyah. Datangnya dari Nabi. Nabi yang memberi nama. Iya. Dan ini adalah pendapat yang mungkin paling dekat dikatakan. Seperti itu. Ada penamaan-penamaan dari surah sudah masyhur di kalangan sahabat, para tabi'in berjalan. Disebutlah dengan nama surah tersebut. Dan kadang satu surah, dia memiliki beberapa nama. Memiliki beberapa nama. Seperti surah Al-Isra, disebut juga dengan surah apa? Bani Israel. Seperti surah An-Nahl, disebut juga dengan surah apa? Surah An-Ni'am. Tentang nikmat-nikmat. Iya. Seperti surah Ghafir, disebut juga dengan nama surah Al-Mu'min. Dengan nama surah Al-Mu'min. Iya. Dan seperti surah At-Talaq, disebut juga dengan nama surah An-Nisa As-Sugra. Baik. Jadi kadang satu surah ada beberapa penamaan. Iya. Dan hanya penamaan-penamaan tersebut itu dibatasi pada apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan disepakati oleh para ulama, berjalan di tengah para ulama dan tidak diingkari. Demikian. Dan penamaan surah itu kadang diambil dari sebuah kalimat di dalam surah yang tidak ada di surah lainnya. Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah pakai ta' marbutah, itu tidak ada di ayat manapun selain di mana surah apa? Surah Al-Baqarah. Iya. Seperti surah Al-Isra, sebab memang di awalnya disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, penyebutan Isra. Dikatakan Bani Israel sebab memang penyebutan Bani Israel di dalamnya. Sebut surah An-Ni'am kembali kepada apa? Iya. Surah An-Nahl, ada penyebutan Nahl di dalamnya. Di dalam surah itu ada kekhususan terkait dengan Nahl. Dan surah An-Ni'am, sebab memang ini surah yang memaparkan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya, di dalam surah An-Nahl ini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ya, disebutkan berbagai nikmat dalam surah. Dari awal surah disebutkan nikmat tauhid, diutusnya para rasul menyuruh kepada tauhid, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Berbagai nikmat diterangkan. Ya. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari penamaan surah tersebut. Dan kadang dari penamaan surah itu diambil kaidah umum, ya, makna dari surah tersebut. Makna dari surah tersebut. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan surah. Was-suratu at-ta'ifatul mutarjamah. Sekali lagi, makna mutarjamah adalah yang sudah diberi nama khusus. Iya. Thalathu ayin li aqalliha simah. 3 ayat untuk yang paling sedikitnya. Ayin jamak dari ayah. Ya, ada beberapa jamaknya, ya. Bisa dikatakan ayat, bisa dikatakan ay. Iya. Thalathu ayin. Ayin kata tunggalnya adalah al-ayah, dan al-ayah artinya secara bahasa adalah al-alamah. Adalah tanda. Iya. Dikatakan ayat sebab dia memutuskan suatu pembicaraan dari pembicaraan yang lainnya, dipisah. Iya, dan penulis akan menerangkan definisi ayat pada kalimat, pada bait syair berikutnya. Hanya beliau terangkan di sini bahwa satu surah itu paling sedikitnya berapa ayat? 3 ayat. Paling sedikitnya 3 ayat. Dan ini sekali lagi dibangun di atas madhab yang tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim bagian dari apa? Dari surah Al-Quran. Ya. Dimaklumi, ya, bahwa tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pada setiap surah. Ayat pada setiap surah. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu hanya ayat di surah Al-Fatihah saja. Iya. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya bahwa semuanya sepakat. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam surah An-Naml. Ada di dalam surah An-Naml, sepakat. Jadi surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat itu semuanya sepakat. Itu dari surah An-Naml. Tapi yang pendahuluan di setiap surah, apakah dia bagian dari surah itu? Nah, ini ada yang ada silam pendapat. Dan juga semua ulama sepakat bahwa di surah Taubah tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau buka mushaf, lihat ya surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu tidak disebut Bismillah di depannya. Langsung saja masuk ke dalam surahnya. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Anfal dan surah At-Taubah itu satu surah. Ya, walaupun yang benarnya dia adalah surah dan tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim karena hubungan makna yang memang kuat antara keduanya. Baik. Jadi ada kesepakatan dalam dua titik. Yang pertama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat, bagian dari surah An-Naml. Dan juga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan surah di surah apa? Di surah At-Taubah. Selainnya silam pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pada setiap surah. Dan pendapat yang kedua bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pada setiap surah. Iya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dia adalah ayat untuk surah Al-Fatihah saja. Untuk surah Al-Fatihah. Iya. Dan untuk selainnya dia adalah ayat pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Jadi satu ayat dijadikan sebagai pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Jelas ya? Baik. Kalau sudah seperti ini keadaannya, kira-kira di dalam hitungan ayatnya bisa berbeda atau tidak? Hah? Akan terjadi perbedaan. Jelas ya? Karena itu berapa ayat di dalam surah Al-Quran? Atau di dalam Al-Quran itu berapa ayat? Ya, itu kadang kita dengarkan ada silam pendapat. Walaupun semuanya sepakat di atas 6.000 ya. Ya. Tapi 6.000 berapa? Nah ini di dalam menghitungnya ada perbedaan. Jelas ya? Baik. Jadi ini sebab kenapa terjadi perbedaan dalam hitungan menghitung jumlah ayat itu. Dalam menghitung jumlah ayat. Ada beberapa sebabnya. Terkait dengan basmalah itu sudah bisa membedakan jumlah hitungan. Dan juga pada sebagian surah itu sendiri, di dalam potongan ayat di mana berhentinya itu juga terdapat apa? Terdapat perbedaan di dalam menghitungnya. Iya. Baik. Nah yang benarnya terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, ketika Nabi menyebut surah Al-Fatihah, beliau dalam hadits qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman bahwa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamidani 'abdi, wa idza qala arrahmanir rahim, maka Allah berfirman athna 'alayya 'abdi. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُ فِرْمَنْ مَجَّنَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَكَ اللَّهُ فِرْمَنْ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Ya. Allah berfirman apabila si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Apabila si hamba membaca ar-rahmanir rahim, hambaku telah menyanjungku. Apabila si hamba membaca maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Apabila si hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman ini antara aku dan antara hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dimaklumi bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat. Dan ketika disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pertengahan antara Allah dan antara hamba, berarti ini ayat yang keempat. Ada tiga ayat sebelumnya, tiga ayat setelahnya. Jelas ya? Karena itu tiga ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang kelima. Siratal ladina an'amta alaihim, itu yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu yang keberapa? Yang ketujuh. Begitu hitungannya bagi siapa yang berpegang dengan hadis Abu Hurairah ini. Dan telah syah dari Nabi SAW penyebutan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka untuk setiap surah, pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Jelas ya? Baik. Dan dengan dua hadis ini akan lebih mudah memahami pendapat yang kuat di dalam masalah. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan tentang definisi ayat. Kata beliau, wal ayatu at-ta'ifatul matsulah. Wal ayatu at-ta'ifatul matsulah min kalimatin minhu wal mafdulah minhu 'ala al-qawli bihi katabati wal fadilul lad. Perhatikan, wal fadilul lad minhu fihi atati. Kata beliau, wal ayah. Sekarang beliau definisikan ayat. Ayat itu apa? Definisinya. Dia adalah at-ta'ifah al-mafsulah. Ya, kelompok sejumlah kata-kata al-mafsulah. Yang difasal, dipisah. Ya, terpisah. Sebab memang dalam Al-Quran dikatakan fussilat ayatuhu. Kitabun fussilat ayatuhu. Ditafsil, mafsul ayat-ayatnya. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan ayat-ayat Al-Quran itu seperti syaja dalam bahasa Arab atau seperti syair ada kofianya, tidak boleh. Iya, jelas ya. Dia disebut di dalam Al-Quran sebagai apa? Mufassalah. Karena itu bahasa penulis mafsulah. Iya, dan ini harus dipahami ya di dalam mentakbir. Ya. Kalau seorang bercaja dalam bahasa Arab, itu kalimat apa? Ujungnya sama, akhir kalimatnya sama. Akhir kalimatnya sama. Ya, semuanya nun, ini pakai nun itu saja namanya. Jelas ya? Dalam bentuk saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umur dunia wa din. Misalnya, ini pakai ya dan nun, ya dan nun. Itu ada bentuk dari apa? Bentuk dari saja. Tapi kalau Al-Quran, tidak boleh disebut saja. Tidak boleh pula disebut kofiyah dalam syair. Yang ujungnya sama. Iya. Yang ujungnya sama. Kalau syair misalnya, man hazal ilma wa dhakarahu, salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil'ilmi mudakaratan. Fahayatul ilmi mudakaratuh. Itu syair. Ya. Tapi kalau Al-Quranul Karim, kadang sama. Ujungnya. Tapi tidak boleh dikatakan syair, tidak boleh dikatakan saja. Tidak boleh dikatakan saja. Ya. Dan ini dipahami oleh siapa yang mengerti bahasa Arab. Nah, karena itu orang-orang fasih dari orang Arab yang jago syair ketika mendengar Al-Quran, ya, mereka sangat takjub mendengarkannya. Mereka kuasai semua bidan syair, bidan saja, tapi tidak pernah mereka dengar seperti Al-Quran ini. Iya. Jelas ya? Baik, ini dari hal yang perlu saya ingatkan di sini. Min kalimatin minhu. Ya, dia berisi kalimat-kalimat darinya, yaitu dari Al-Quran. Ya. Dan kalimat dari penulis kalimatin, ini dari bab apa? Bab at-taglib, kebanyakannya. Sebab kalau dihitung dari Al-Quran, Al-Quranul Karim, memang kebanyakannya terangkai satu ayat itu dari beberapa kalimat. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, satu kalimat. Yada, dua kalimat. Abi, tiga kalimat. Lahab, empat. Watab, waw, lima, tab, berapa? Enam. Satu ayat terdiri dari berapa? Berapa kalimat? Kita tidak hitung hurufnya. Apa kita tidak hitung hurufnya? Kita hitung kalimatnya. Iya. Dan kadang satu ayat bisa berisi tiga kalimat. Kadang dua kalimat. Dan yang paling sedikitnya dalam Al-Quran, itu ayat isinya satu kalimat. Isinya satu kalimat. Ada yang tahu ayat apa itu? Hah? Ayat dalam Al-Quran isinya cuma satu kalimat. Ah. Saya dekatkan di surah Ar-Rahman. Belum ada yang tahu lagi? Mudhammatan. Itu satu kalimat. Jelas ya? Baik. Ya, ada sebagian menyebut wal fajri, tapi di sini ada waw ya, waw lil qasam dan al fajr. Sebenarnya dua kalimat. Baik. Jadi karena itu ucapan penulis kalimat dengan bentuk jamak ini penggunaan apa? Penggunaan kebanyakan mimbab at-taglib. Ya. Min kalimatin minhu, yang berasal dari kalimat-kalimat darinya. Itu dari Al-Quran. Baik, jadi ini definisi dari ayat. Definisi dari ayat. Baik. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tingkatan-tingkatan kalamullah. Bahwa kalam Allah itu dari sisi keutamaan bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Wal mafdulah. Perhatikan ya terakhirnya. Wal mafdulah. Yang lebih ditinggikan. Minhu alal qawli lahu katabbati. Wal fadilu lad minhu fihi atati. Ya. Ada sebagiannya. Apa? Mafdulah. Dia mafdulah di bawah tingkatannya. Ya. Keutamannya. Tidak di atas. Tapi ada lebih tinggi darinya. Ya. Jadi ada yang mafdulah dari Al-Quran. Alal qawli bihi. Bagi siapa yang berpendapat seperti ini. Ya, ini beliau isyaratkan. Ya, ada silam pendapat. Di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali. Mengatakan Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Tapi ini adalah pendapat yang keliru. Iya. Sebenarnya bahwa Al-Quran itu berjenjang dari sisi keutamaan. Sebagiannya lebih utama daripada yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendakinya seperti itu. Dan telah syahdi dalam hadith-hadith. Hal yang mendukung itu. Di antaranya hadith riwayat al-Bukhari. Rasulullah bersabda. A'zamu suratin fil Quran al-Fatihah. Surah yang paling agung dalam Al-Quran surah apa? Hah? Al-Fatihah. Jadi kalau dibilang surah yang paling agung di bawahnya. Kedudukannya di bawah apa? Surah al-Fatihah. Iya. Dan a'zamu ayat. Ayat yang paling agung ayat apa? Hah? Ayat kursi. Iya. Jelas ya? Dan disebutkan beberapa hadith yang lain. Sebagian surah, sebagian ayat. Keutamanya di atas ayat yang lainnya. Sebagian surah, keutamanya di atas surah yang lainnya. Ya, karena itu pendapat yang benar. Bahwa Al-Quran dari surahnya, ayat-ayatnya. Sebagiannya ada yang lebih utama dari sebagian yang lainnya. Dan ini wajib kita imani. Dan ini termasuk keimanan kepada Al-Quran yang merupakan kalamullah azza wa jal. Iya. Alal qawli bihi. Sebentar. Iya. Minhu alal qawli bihi. Di cetakan antum alal qawli lahu ya. Itu diperbaiki cetakannya. Benarnya alal qawli bihi. Di atas pendapat dengannya. Katabbati. Seperti ayat tabbati. Maksudnya di sini ayat tabbati beliau isyaratkan kepada surah apa? Hah? Surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jelas ya? Ini ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya. Ini ayat mafdul. Dari yang fadil. Wal fadilul lad minhu fihi atati. Ya, dan yang fadil, yang utama adalah alladz. Alladz ini bahasanya dalam bahasa Arab. Untuk kalimat alladzi sama maknanya. Salah satu penggunaan bahasa Arab, alladzi mereka ringkas menjadi alladz. Iya. Alladzi minhu, yang padanya datang. Ya, minhu dari Allah, padanya tentang Allah atati. Yang ayat itu menjelaskan. Jadi maksudnya di sini kalau ayat sekarang tabbat yada abi lahabi wa tab, ini terkait dengan penjelasan tentang siapa? Hah? Tentang Abu Lahab. Tapi coba misalnya ayat kursi. Iya. Ini adalah ayat lebih utama karena dia dari Allah menjelaskan tentang Allah. Ayat yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih utama. Dan berdasarkan hadis bahwa a'zamu ayat fil Qur'an ayatul kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat apa? Ayat kursi. Baik. Jadi ini pembahasan berikutnya di dalam pendahuluan penulis ini, bahwa Al-Qur'anul Karim itu dari sisi keutamaan bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Demikian pula membaca Al-Quran dengan penerjemahan. Atau dia membaca Al-Quran secara makna. Ini sudah tiga pembahasan. Iya. Jelas ya? Kata beliau, wa bighairi lafdil arabiyyi tahrumu qira'atun wa an bihi yutarjamu. Kata beliau, tanpa lafadz bahasa Arab, tahrumu diharamkan, qira'atun diharamkan pembacaannya. Jadi maksudnya dilarang membaca Al-Quran dengan selain apa? Bahasa Arab. Iya. Namun dia baca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Dia harus baca Al-Quran itu dengan apa? Dengan bahasa Arabnya. Iya. Karena itu dari kekeliruan. Tanpa ya di sebagian cetakan mushaf. Ya, dan dicetak di Indonesia ini. Itu mungkin pernah lihat ada mushaf. Ada bahasa Arabnya di atas. Kemudian ada bacaan bahasa Arab itu dalam bahasa Latin. Kemudian baru terjemahannya di bawah. Iya. Ini sudah dibahas di dalam fatwa Hay'at Kibar Ulama di Saudi Arabia. Dan seingat saya juga dibahas dalam lembaga fikih internasional. Dan diterangkan bahwa ini adalah perbuatan diharamkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Sebab tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan selain apa? Selain bahasa Arab. Harus dibaca dengan bahasanya sendiri. Iya. Dan dimaklumi orang yang membaca dengan bahasa Latinnya, itu banyak kesalahan dia membacanya. Tidak mewakili. Ya, kemudian nanti akan datang, kita sebutkan bagaimana rasam di dalam penulisan ayat Al-Quran itu sendiri, itu ada maknanya. Ada maknanya di dalam penulisan. Rasam Uthman. Ditulis oleh Uthman. Dengan melihatnya, itu akan tampak penyebutan huruf itu sebagaimana mestinya. Dan panjang pendeknya sesuai dengan tempatnya dan kadarnya masing-masing. Baik. Karena itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan apa? Selain bahasa Arab. Bahasa apa saja. Kalau bukan bahasa Arab, tidak boleh dibaca dengannya. Iya. Termasuk membaca bahasa Arab tapi dengan huruf Latin. Ini masuk di dalamnya sebagaimana yang telah kita terangkan. Demikian pula pembahasan yang kedua, wa an bihi yutarjamu. Demikian pula dibaca dengan diterjemah. Jadi dia baca terjemahannya. Ya, dikata seorang baca terjemahan Al-Quran saja, maka ini tidak sama dengan membaca apa? Membaca Al-Qurannya. Tidak mengambil hukum membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran pada setiap hurufnya dapat pahala. Tapi kalau dia baca terjemahan, ya, dia tidak dikatakan dapat pahala pada setiap hurufnya, tidak. Jelas ya? Karena itu, Al-Quran ini dijaga. Dan sebagaimana yang telah diterangkan di awal pembahasan, Al-Quran dari sisi bahasa, mukjizat. Dia adalah suatu tanda dan bukti yang sangat terang. Kalimat-kalimatnya, huruf per hurufnya, itu adalah suatu hal yang apa? Tidak bisa diganti. Ya, dengan yang lainnya. Iya. Dari sisi maknanya, keelokannya, keindahannya, kandungan bahasanya. Jadi ini yang kedua, tidak boleh Al-Quran itu dibaca dengan terjemahannya. Iya. Tapi ini bukan maknanya, tidak boleh menerjemahkan makna Al-Quran. Bukan itu pembahasan kita. Di sini penulis hanya membahas, membaca Al-Quran dengan membaca apa? Terjemahan. Jadi tidak baca Al-Quran, dia baca apa? Terjemahan. Ya. Kalau hukum menerjemah, makna Al-Quran itu apa? Hukumnya, nah ini ada pembahasan tersendiri. Ini ada pembahasan tersendiri dibahas oleh para ulama. Tidak ada masalah, saya uraikan sedikit tentang masalah hukum menerjemah Al-Quran atau menerjemah makna dari Al-Quran. Iya. Baik. Apa itu terjemah? Menerjemah. Terjemah digunakan dengan beberapa makna. Terjemah dalam bahasa Arab itu artinya menjelaskan, menerangkan. Iya. Itu dalam bahasa Arab. Dari sisi istilah terjemah itu adalah dia membahasakan sebuah pembicaraan dengan bahasa lain. Dengan bahasa lain. Nah, karena itu kalau dikatakan bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya kalimat Arab ini maknanya dijelaskan ke bahasa lain, yaitu ke bahasa apa? Ke bahasa Indonesia. Dengan pula bahasa Indonesia diinggriskan. Artinya bahwa bahasa Indonesia ini maknanya dipindahkan dengan ke bahasa apa? Ke bahasa Inggris, diterangkan ke bahasa Inggris. Iya, dan penerjemahan terbagi dua. Ada penerjemahan secara harfiah dan ada penerjemahan secara makna. Iya. Penerjemahan secara makna. Ada penerjemahan secara huruf. Huruf per huruf, kalimat per kalimat dia terjemah. Dan ada terjemahan secara apa? Secara makna. Secara tafsiriyah. Iya. Dan ini berlaku pada penerjemahan bahasa secara umum. Tapi khusus terkait dengan Al-Quran, tidak mungkin menerjemahkan Al-Quran itu secara apa? Secara harfiah. Sebab huruf-huruf Al-Quran itu mukjizat. Tidak mungkin dia apa? Diwakili, diganti dengan yang lainnya. Iya. Karena itu diperhatikan ya. Mushaf-mushaf terjemahan itu, itu disebut sebagai mushaf terjemahan makna Al-Quran. Sebab yang mampu diterjemahkan hanya apa? Maknanya. Iya. Adapun huruf per hurufnya, tidak mungkin apa? Bisa diterjemahkan. Karena itu yang diterjemahkan hanya maknanya. Iya. Karena itu seorang ketika menerjemahkan Al-Quran, maka dia harus memiliki kemampuan mengenal huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang dipakai di dalam ayat Al-Quran itu. Kemudian dia harus tahu tafsir dari ayat itu. Baru dia layak untuk apa? Menerjemahkannya. Iya. Karena itu tidak benar ya orang sembarangan. Terjemahan seenaknya saja, baru belajar bahasa Arab. Tahu mengartikan saja, belum mengenal keluasan ilmu bahasa. Belum tahu tafsir dari ayat. Kemudian dia terjemahkan seenaknya. Iya. Karena itu di penerjemahan, hendaknya berhati-hati. Iya. Sebab ini menerjemahkan makna. Menerjemahkan apa? Makna. Karena itu kalau diambil dari ayat, diterjemahkan kalimat per kalimat, maka kalimat per kalimat ini kalau kurang sempurna di dalam penerjemahan maknanya, maka diambil makna dari tafsir ayat untuk melengkapi kalimat tersebut. Supaya istiqamah makna ayat sesuai dengan makna yang diinginkan di dalam tafsir ayat. Iya. Di dalam tafsir ayat tersebut. Baik. Jadi ini terkait dengan hukum penerjemahan. Ya, dan penerjemahan menerjemahkan makna Al-Quran ke bahasa lain, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, sebab Al-Quran ini diperintah untuk disampaikan. Iya. Dan di dalam penyampaiannya disampaikan secara lafadznya, disampaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan penerjemahan adalah bentuk penyampaian dari sisi apa? Dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. Dan dengan mengetahui makna dari ayat, ini akan lebih membantu untuk mengenal kandungan dari ayat. Membantu seorang untuk tadabbur terhadap Al-Quranul Karim tersebut. Baik. Selesai pembahasan tentang penerjemahan. Kemudian di bait syair yang ke-16, dan ini dari pendahuluan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. Kata beliau demikian pula, membaca Al-Quran dengan makna. Ya, ini pembahasan yang ketiga. Apa hukum baca Al-Quran dengan makna? Ya. Dia ayat, dia sampaikan. Ya. Jelas ya? Dia baca, oh ini ayat, saya lupa lafadznya. Tapi maknanya begini. Apakah boleh dia baca dengan makna? Ini tidak diperbolehkan. Ini masuk dari hal yang diharamkan. Jelas ya? Iya. Sebab Al-Quran itu dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan diterima oleh Nabi dengan lengkap. Dan Rasulullah membacakan dengan para sahabat kepada para sahabatnya dengan keanekaragaman hurufnya. Sebab Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Iya. Di atas 7 huruf. Yang mengandung apa? Berbagai bentuk bacaan. Dibacakan satu persatu oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nabi meriwayatkan secara makna. Semuanya secara lafaz. Karena itu Al-Quranul Karim tidak boleh dibaca secara makna. Harus dibaca secara lafaz. Ya, kalau dia ingin sebutkan, maka disebutkan maknanya. Ada ayat, saya lupa sekarang lafadznya, tapi maknanya begini. Iya, maknanya begini. Itu tidak ada masalah, sebab dia sudah terangkan. Diungkap dari sisi mana. Tapi kalau dia baca Al-Quran, kemudian dia baca secara makna, maka ini tidak diperbolehkan. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang apa? Beriman. Ya, kemudian dia baca secara makna. Ya. Qad aflahal muslimun misalnya, dia ganti. Ya. Atau dia ganti qad najal mu'minun. Itu enggak diperbolehkan. Qad fazal mu'minun enggak diperbolehkan. Ya, sebab ini Al-Qur'anul Karim semuanya diturunkan. Iya, secara lafaz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengajarkannya demikian kepada para sahabatnya, dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya, berbeda dengan hadis ya. Hadis boleh diriwayatkan secara makna menurut pendapat yang lebih kuat dengan syarat-syarat yang diterangkan di kalangan ahli hadis. hukum riwayat secara makna. Tapi Al-Quran ya harus dari diriwayatkan secara lafaz, tidak boleh secara makna. Baik, kemudian di sini beliau terakhir di akhir pembahasan beliau singgung tentang tidak bolehnya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi. Iya. Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi. Kata beliau, wa ayyu fassara birra'yi la ta'wilahu faharrira. Demikian pula tidak boleh Al-Quran ini ditafsirkan dengan ra'yi, diharamkan. Iya, diharamkan. La ta'wilahu, tidak boleh. Bukan ta'wilnya. Kalau ta'wil bermakna tafsir, tidak ada masalah, boleh saja. Menafsirkan, menta'wilnya. Faharrira. Maka ini hendaknya ditahrir pembahasannya. Nah. Iya. Baik, jadi sini penulis menerangkan bentuk penafsiran. Iya. Dan di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala sudah menerangkan kaidah-kaidah di dalam penafsiran. Ya, bagaimana metode di dalam penafsiran itu. Penafsiran Al-Quran yang paling bagusnya, yang pertama, adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Iya. Seperti misalnya, kalau ingin kita bertanya, siapakah wali-wali Allah itu? Yang disebut dalam berbagai ayat tentang wali-wali Allah. Tafsir yang paling bagus adalah dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menafsirkannya? Ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ditafsirkan alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Itu tafsir yang paling bagus. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Iya. Bahkan dari penggunaan secara bahasa pun paling bagusnya ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Ya, kemarin di pembahasan akidah saya sebutkan ya tentang idrak dan ru'yah. Ya, beda antara ru'yah dan apa? Idrak. Kalau ru'yah itu melihat bukan dari segala sudut, bukan dari segala sisi. Tapi kalau idrak itu melihat dari segala penjuru, segala sudutnya. Ini pembedaan ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin menafsirkan, tafsirkan. Bacakan ayat. Falamma tara'a al-jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu dua pasukan sudah saling meru'yah, ya, baru disebut ru'yah karena berjauhan. Baru susul-menyusul. Itu baru ru'yah namanya, melihat dari kejauhan. Maka begitu sudah saling melihat, pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Kita akan dikepung dari segala penjuru. Itu idrak namanya. Jadi ini dibedakan dalam Al-Quran. Maka penafsiran yang paling bagus, itu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, dan di masa ini ditulis sebuah buku oleh Syekh Syuyukhina Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Buku yang sangat indah. Judulnya Abdu'ul Bayan fi tafsir Al-Quran bil Quran. Abdu'ul Bayan dalam penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran pula. Iya. Beliau sebutkan ayat-ayat yang mungkin ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Dan ini luar biasa. Dari buku yang indah sekali untuk dibaca. Dan tentunya para ulama ahli tafsir ya, merangkai penafsiran-penafsiran mereka ya, dengan metode ini. Dan ini metode yang paling bagus. Metode yang kedua. Jalan yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Seperti ayat misalnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan al-husna, mendapatkan kebaikan dan tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Al-husna artinya sorga. Tambahan apa yang dimaksud dengan tambahan? Nah, itu ditafsirkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada An-nadhar ila rabbihim, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ya, dari penafsiran adalah menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Apalagi mereka yang dikenal perhatiannya terhadap tafsir. Iya. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Darda, Hudzaifah maula Abi Salim, atau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan selainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka tafsirkan dengan ucapan para sahabat. Kemudian yang keempat, ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in yang mengambil ilmu tafsir dari sahabat. Ya, seperti Mujahid bin Jabir misalnya, yang beliau tidak satu ayat pun yang berlalu kecuali dia tanyakan kepada Ibnu Abbas, apa mana ayat itu, di mana turunnya. Iya. Maka ini jalan di dalam penafsiran. Siapa yang berpaling dari jalan para sahabat dan para tabi'in dalam menafsirkan, ya, bukan saja dianggap keliru, tapi bisa dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ya. Kemudian dari metode dalam menafsirkan adalah, Al-Quran itu ditafsirkan dengan bahasa Arab. Sebab memang turun dengan apa? Dengan lisan bahasa Arab. Maka diambil dari kandungan bahasa yang menafsirkannya. Iya. Maka ini metode penafsiran. Metode di dalam apa? Penafsiran yang berjalan di dalam tafsir para ulama as-salaf. Adapun tafsir dengan ra'i. Ra'i itu terbagi dua. Ada ra'i yang mahmud dan ada ra'i yang madmum. Iya. Ada ra'i yang terpuji dan ada ra'i yang apa? Tercela. Kalau ra'i yang terpuji itu bentuk dari ijtihad. Pada orang yang sudah mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah, mengenal aqwalus salaf. Iya. Kemudian dia berijtihad pada semua makna ayat dengan dasar ilmu, alat yang dia sudah miliki. Maka yang seperti ini, itu bentuk dari tafsir yang tidak dipermasalahkan. Iya. Karena memang Al-Quranul Karim kandungannya sangat luas. Ya. Karena itu para ulama di berbagai masa mengambil istimbat, mengeluarkan keajaiban-keajaiban dari Al-Quran dengan berbagai bentuk. Dan kadang pada sebagian istimbat dari ayat itu tidak dikenal kecuali dari alim tersebut. Iya. Sepanjang dia membangunnya di atas sudut-sudut yang sudah syah di dalam kaidah para ulama, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia semata menafsirkan dengan pendapatnya, dengan ra'yinya, ya, dia tafsirkan dengan hawa nafsunya, maka ini yang disebut sebagai ra'yi yang madmum, hal yang dicela. Ya, itu yang dicela oleh para ulama yang diterangkan tentang tidak bolehnya dan celaannya, ya, di berbagai pembahasan. Baik. La ta'wilahu, bukan mentakwilnya. Ya, ta'wil itu di dalam penggunaan syariat itu hanya dikenal dengan dua penggunaan. Dan ini bukan makna ta'wil yang dikenal di kalangan orang-orang belakangan dari kalangan ahlul bid'ah dan selainnya. Iya. Ta'wil dalam penggunaan syariat kita itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama ta'wil yang bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha syai'. Hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya, itu ta'wil. Iya. Kalau ditanya bagaimana hakikat perkaranya, bagaimana hakikat kejadiannya, maka itu artinya itu ta'wilnya. Di atas makna ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, fahal yanduruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu hari kiamat itu kecuali ta'wilnya. Nanti hari kiamat kalau sudah terjadi, mereka sudah saksikan, mereka sudah jalani, baru mereka percaya. Disebut ta'wil. Kemudian takwil yang kedua, takwil dengan makna yang kedua adalah takwil bermakna tafsir, bermakna penafsiran. Dan ini yang banyak digunakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa ta'wilu hadhil ayat, dan takwil ayat ini maksudnya tafsir dari ayat. Jelas ya? Dan ini yang disebut oleh penulis di sini. Larang, dilarang menafsirkan dengan ra'i. Adapun mentakwilnya, bermakna mentafsirkannya, menafsirkannya enggak ada masalah. Dengan metode, lima metode tafsir yang kita terangkan tadi. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan ucapan sahabat, dengan ucapan tabi'in, kemudian dengan apa? Bahasa Arab. Iya. Baik. Menafsirkan dengan metode tersebut, itu penafsiran yang benar. Selamat. Faharrira, maka bedakan antara masalah ini. Baik, jadi ini dua makna takwil ya. Takwil yang pertama bermakna hakikat pada sesuatu, dan takwil yang bermakna yang kedua adalah bermakna tafsir. Adapun takwil di kalangan ahlul bidah, apabila suatu kalimat mengandung dua makna, satu makna rajih dan satu makna marjuh, kemudian makna itu diarahkan kepada makna yang marjuh, itu disebut takwil. Ini hanya dikenal di kalangan apa? Orang-orang belakangan saja. Baik. Jadi ini secara umum pembahasan terkait dengan masalah takwil. Dengan ini selesai sudah beberapa pendahuluan penulis rahimahullah. Saya simpulkan pendahuluan ini, di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, penekanan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian pembahasan yang kedua tentang mukjizat dari Al-Quran. Pembahasan yang ketiga, definisi surah. Dan beberapa pembahasan terkait dengan surah. Saya sudah terangkan apa definisinya, nama-nama surah, kemudian jumlah ayat tersedikit dalam satu surah. Kemudian pembahasan yang keempat, pembahasan tentang makna ayat. Kemudian pembahasan yang kelima, pembahasan tentang tingkatan-tingkatan atau ayat-ayat dalam surah itu ya berjenjang dari sisi keutamaan. Nah, pembahasan yang keenam, hal-hal yang diharamkan di dalam membaca. Dan di sini disebut tiga perkara. Diharamkan membaca dengan selain bahasa Arab. Yang kedua, diharamkan membaca dengan penerjemahannya. Kemudian yang ketiga, diharamkan membaca secara makna. Iya. Dan di salah-salah pembahasan saya sudah terangkan tentang hukum menerjemah Al-Quran. Iya. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang masalah tafsir dengan ra'i. Sudah kita terangkan apa tafsir dengan ra'i yang dimaksud, yang dicela, dan apa yang dibolehkan. Kemudian juga sekaligus saya sudah terangkan tentang bagaimana metode para ulama di dalam menafsirkan. Ini kesimpulan dari pendahuluan. Dan insyaallah ta'ala di sesi berikutnya kita akan masuk dalam rantai-rantai pembahasan yang telah disiapkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.